bangga jadi anak bangsa. Bagaimana bisa? Ya, bangga. Karena ternyata ada sejarah yang tak terbantah. Para pahlawan bangsa berjuang melawan bedil dengan mesiu yang mencabut nyawa. Tak ada tameng yang bisa menangkisnya, tapi bambu runcing yang diusung dengan semangat yang membara. Merdeka, merdeka, merdeka, itu teriak para pahlawan. Mereka maju di antara desingan peluru. Jatuh, terluka, bahkan terpisah jiwa dari raga. Namun mereka tak pernah berhenti. Mereka tak peduli apa yang mereka dapatkan, sesuap nasi atau bahkan tidak sama sekali. Tapi satu yang mereka tahu, bagaimana berjuang membebaskan bangsa dari penjajah supaya anak cucu bisa hidup bahagia. Ah, betapa tulusnya hati mereka. Anak bangsa jadi bangga lalu berkata, aku bercita-cita ingin seperti pahlawan di waktu berikutnya. Tapi tersentak, mereka terkejut. Karena ternyata yang ada sisa hanyalah pahlawan kesiangan. Mereka-mereka yang hanya bisa membangun citra penuh dengan kata-kata mutiara, namun tak ada tindakan nyata. Wajah mereka berlapis-lapis, entah berapa jumlahnya. Anak-anak mulai bertanya-tanya, kelak aku harus jadi apa? Semoga anak-anak mendengarkan. Jadilah seperti para pahlawan, berjuang untuk banyak orang. Jangan pimplih, jangan punya cita-cita jadi pemimpin yang suka korupsi, tapi selalu berdali dan banyak basa-basi. Pemimpin yang hanya membangun citra tanpa tindakan nyata. Anak-anakku, hindari itu semua. Jadi pahlawan yang sesungguhnya. Bersama saya, Bikman Sirait.